الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني حفظكم الله ketika beberapa gelintir dari suku Khazraj ingin mengadakan koalisi dengan beberapa kabilah-kabilah yang ada di kota Makkah, mereka berangkat menuju ke Mina. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan dari suku Khazraj, lalu bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau pun mengambil kesempatan emas tersebut dengan menyampaikan kepada mereka apa itu Islam, agama yang mengajarkan kepada tauhid, kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan mereka masuk ke dalam agama Islam, Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kaumnya. Sehingga beberapa gelintir dari suku Khazraj tersebut masuk ke dalam Islam dan pulang ke kota Yathrib dalam keadaan muslimun. Dari sinilah mulai dakwah Islam tumbuh di kota Madinah. Tapi lingkupnya masih dalam konteks keluarga. Ya, keluarga mereka yang sudah pulang dari kota Makkah. Dan itu hari demi hari bertambah menyebar. Sampai kata Jabir bin Abdullah, kana rajulu yakhruju ila Makkah. Dahulu orang-orang kalau sudah keluar dari Madinah menuju Makkah, yu'min bin Nabi, mereka pun beriman setelah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, wa yasma' minhu al-Qur'an, mereka pun mendengar bacaan ayat suci Al-Qur'an, thumma ya'udhu ila Yathrib, kemudian mereka pun kembali ke kota Yathrib. Fayuslim ahluhu bi islamihi, maka keluarga mereka pun masuk ke dalam Islam dengan keislaman kepala keluarganya. Kata Jabir, fama baqiyat darun min duril ansar illa wa fiha rahtun minal muslimin, maka tidak ada dalam satu rumah di antara rumah-rumah ansar melainkan di dalamnya ada kaum muslimin. Kalau enggak bapaknya, anaknya. Kalau enggak anaknya, ibunya. Islam sudah mulai menyebar, tapi lingkupnya sekali lagi dari rumah ke rumah, dari keluarga-keluarga terdekat mereka. Ikhwani hafizakumullah, dari sini dakwah sudah mulai tumbuh di kota Madinah. Oleh sebab itu pada tahun al-thani ashar minal mab'ath, pada tahun berikutnya, tahun ke-12 setelah diangkatnya Nabi alaihi salatu wassalam menjadi rasul, kharaja 12 rajulan minal Madinah. Kalau yang tahun sebelumnya beberapa gelintir saja dari suku Khazraj, pada tahun ke-12 tahun berikutnya keluar dari Madinah 12 orang. Yang awalnya sedikit, satu tahun ke depannya keluar 12 orang di antara mereka. Asyra minal Khazraj, 10 dari suku Khazraj dan 2 dari suku Aus. Sekarang 2 suku sudah mulai mengirim delegasi. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya sebelum mengenal dakwah Islam mereka selalu berperang. Aus dan Khazraj diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Wa bainahuma harbun Bu'ath, dan di antara dua kabilah ini peperangan di daerah Bu'ath. Daerah ujung dari kota Madinah, mereka selalu berperang di sana. Suku Aus tidak menikah dari Khazraj, suku Khazraj tidak menikah dengan Aus. Sampai datangnya dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka sudah mulai bersahabat. Pada tahun 12 keluar 12 orang. Dan mereka semuanya sudah masuk dalam agama Islam di kota Madinah. Dengan dakwahnya gelintir dari suku Khazraj yang sudah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam di tahun sebelumnya. Pada tahun 12 ini keluar 12 orang, 10 Khazraj dan 2 dari kabilah Aus melaksanakan ibadah haji. Kemudian mereka menuju ke daerah Mina dan bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam di Al-Aqabah. Mereka bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam di Al-Aqabah, tempat lemparnya jumrah. Sehingga di tempat itulah mereka mengumandangkan baiat yang pertama di dalam sejarah Islam yang disebut dengan Baiatul Aqabatil Ula. Sumpah setia atau baiat Al-Aqabah yang pertama. Berapa jumlah mereka? 12 orang. Apa bunyi baiat yang telah mereka sampaikan? Dipojorkan kepada kita oleh sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Ubadah ibn Samit, bayi'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay'atan nisa. Kita berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan baiatnya kaum perempuan. Yang mana baiat tersebut diabadikan di dalam surat Al-Mumtahanah. Baiat yang pertama. Kata Ubadah ibn Samit, bayi'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an la nusyrik billahi syai'a. Kita berbaiat untuk tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Mentauhidkan Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menafikan berbagai macam kesyirikan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Wa an la nasrik, dan kita pun dilarang untuk mencuri, dilarang untuk merampok, dilarang untuk mengambil harta orang-orang Madinah dengan cara yang batil. Ini Islam mengajarkan perdamaian kepada mereka. Wa an la nazni, kemudian yang ketiga kita berbaiat untuk tidak melakukan perbuatan zina, berhubungan dengan kaum wanita dengan cara yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Wa an la nazni, kita dilarang untuk berbuat zina dengan perempuan-perempuan yang tidak halal bagi mereka. Wa an la na'ti bi buhtanin naftarihi baina aydina wa arjulina, dan dilarang kami untuk mendatangkan kedustaan, perkataan bohong, persaksian palsu yang kita buat dari tangan-tangan kita dan kaki-kaki kita. Tidak berdusta. Ini Islam mengajarkan kepada mereka kejujuran, akhlak mulia, akhlak karimah. Untuk tidak berbuat syirik, untuk tidak berzina, untuk tidak mencuri, untuk tidak berkata dusta. Wa an la na'sihi fi ma'ruf, dan kita pun tidak bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam di dalam perkara-perkara yang baik. 5 perkara di dalam baiat yang pertama. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Faman waffa minkum dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengamalkan baiat-baiat di atas, dia akan masuk ke dalam surga. Tidak berbuat syirik, tidak berzina, tidak mencuri, tidak merampok, tidak berdusta. Dan tidak bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mengamalkan perkara-perkara di atas, dia masuk surga. وَمَنْ خَشَّ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Dan apabila di antara kalian menyelisih perkara-perkara di atas, maka urusan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni mereka. وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka dalam api neraka. Ini baiat yang pertama. فَأَرْسَلَ مَأَهُمْ مُصْعَبْ ibn Umair. Kemudian setelah baiat ini, Nabi alaihi salatu wassalam dengan datangnya 12 orang delegasi pertama atau yang kedua dari kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus dai pertama yang akan kembali bersama mereka, yaitu sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, Mus'ab ibn Umair. Diperintahkan Mus'ab untuk berangkat ke kota Madinah bersama mereka. Apa tujuannya? Liyu'allimuhumul Qur'an, untuk mengajar kepada ahlu Madinah, ahlu Yathrib, Al-Qur'an, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullah, mengajarkan kepada mereka. Waliyata'allamu ahkamad-din, dan agar mereka mempelajari hukum-hukum yang terdapat di dalam agama ini. Mus'ab pun di sana berdakwah dengan gigihnya, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain. Dengan datangnya Mus'ab ibn Umair, fa aslama khalqun kathir, berbondong-bondong penduduk Madinah masuk ke dalam agama Islam, disebabkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan dakwahnya Mus'ab ibn Umair yang dikirim oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dai pertama ke tempat tersebut, Islam sudah mulai banyak, sudah mulai menyebar di kota Madinah. Buktinya pada tahun berikutnya, wa fi 'am ats-tsalitsa 'ashar min al-mab'ats, pada tahun ke-13 dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Berapa tahun di kota Makkah ikhwani? 13 tahun. Pada tahun ke-13 setelah kenabian, kharaja 73 rajulan, keluar delegasi berikutnya yang berjumlah 73 orang dari Madinah menuju ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dan bertemu kembali dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang sebelumnya berapa orang? 12. Yang sekarang berapa? 73. Sudah mulai banyak, sudah mulai menyebar. 73 kaum muslimin dari kota Madinah, di antara Aus dan Khazraj, mereka melaksanakan ibadah haji. Kemudian mereka berangkat ke daerah Mina untuk kedua kalinya bertemu kembali dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Di daerah Al-Aqabah, mereka pun memberikan kepada beliau baiat yang kedua di dalam sejarah Islam yang disebut dengan Baiatul Aqabati Tsaniyah. Satu tahun jaraknya antara musim haji dengan musim haji berikutnya. Jumlah sudah berbeda. Pada tahun ke-13 ini mereka berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam pada Baiatul Aqabah yang kedua. Nah, pada baiat ini Nabi alaihi salatu wassalam sudah memberikan mereka isyarat akan adanya hijrah ke kota Madinah. Pada baiat yang kedua ini, Nabi alaihi salatu wassalam sudah memberikan isyarat kepada mereka akan adanya hijrah ke kota Madinah, baik itu Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Ikhwani hafizakumullah, maka mereka pun pulang. Setelah baiat ini selesai, melaksanakan ibadah haji selesai, mereka pun masing-masing pulang ke kota Yathrib, ke kota Madinah. Setelah itu adzina Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bil hijrati ila Madinah. Tidak lama setelah baiat ini, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk melaksanakan hijrah yang ketiga setelah dua kali hijrah menuju ke negeri Habasyah. Pada kesempatan kali ini Nabi alaihi salatu wassalam mengizinkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Fakharaju jama'atun wa furada. Maka kaum muslimin pada saat itu mereka keluar dari kota Makkah, baik secara individu, person-person, satu dengan yang lain, atau secara jamaat, berkelompok, berkuota-kuota. Mereka keluar bersama-sama. Adapun hamba sahaya dari kalangan kaum muslimin, mereka tidak mampu karena tertindas oleh majikan-majikan yang masih dalam keadaan memeluk agama nenek moyang mereka, yang masih dalam keadaan musyrikun kafir. Maka hamba sahaya mereka hanya bisa bersabar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi tidak bisa berbuat banyak. Beliau hanya bisa memberikan nasihat, hijrahlah kalian daripada diganggu oleh orang-orang kufar Quraisy. Maka mereka pun kharaju jama'at, mereka keluar berkelompok-kelompok, kuota-kuota. Di antara mereka pun ada yang keluar individu, sendiri-sendiri. Melihat pemandangan yang seperti itu, maka orang-orang kufar Quraisy merasa geram, merasa marah. Kok begitu enaknya mereka bisa keluar bebas dari kota Mekah? Faqamu bi'araqin. Maka mereka pun membuat berbagai macam rintangan kepada kaum muslimin. Di Mekah mereka tidak bisa bebas, mau keluar dari Mekah pun tidak dibiarkan begitu saja. فَمَنَعُوا نِسَاهُمْ. Yang punya putri-putri dinikahi oleh orang-orang muslim dari kalangan para sahabat, diambil putrinya, dimasukkan ke dalam rumah, dikunci. Tidak dibiarkan istri-istri mereka berangkat bersama suaminya yang bapaknya masih dalam keadaan kafir atau musyrik. فَمَنَعُوا نِسَاهُمْ. Mereka larang wanita-wanitanya. Menantunya kalau mau hijrah silahkan, kalau mau bawa anakku jangan. Dilarang. وَمَنَعُوا أَبْنَاهُمْ. Bahkan mereka melarang anak-anaknya, cucu-cucunya. Dan mereka lemah. وَمَنَعُوا أَمْوَالَهُمْ. Dan tidak sedikit yang dilarang bagi mereka untuk mengambil hartanya. Kamu mau berangkat hijrah, silahkan sendiri. Hartamu jangan kau bawa. Kalau mau hijrah, disita hartanya. Rintangan luar biasa bagi kaum muslimin. Di antaranya yang terjadi kepada Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi yang datang dari negeri Romawi, dulunya miskin, dulunya fakir Suhaib. Datang ke kota Makkah karena mungkin usahanya beliau yang giat dan orangnya cerdas, kerjanya ulet, sampai menjadi orang yang kaya raya di kota Makkah. Dakwah Islam, beliau langsung bersyahadat di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, menjadi sahabat beliau. Kemudian Nabi mengizinkan mereka untuk berangkat hijrah. Suhaib Ar-Rumi pun hendak melakukan hijrah. sebelum keluar dari kota Mekah dihadang oleh orang-orang kufar Quraisy sambil mengatakan, "Ya Suhaib, ji'tana faqiran." Wahai Suhaib, kamu ini datang dalam keadaan miskin, fakir, tidak punya apa-apa. Engkau datang ke kota Mekah ini dalam keadaan susah. Wa kasabta malan katsira. Kemudian engkau mendapatkan banyak harta di tempat kita, di kota Mekah. Hartamu bertambah banyak, engkau menjadi orang kaya. Wa turidu an tadhhab bi nafsika wa malika, la wallah. Kemudian sekarang engkau akan keluar dari tempat ini dengan membawa jiwa dan hartamu, tidak demi Allah. Lan yakuna dzalika abada. Ini tidak akan terjadi. Kau begitu enaknya setelah mendapatkan kekayaan mau keluar ke kota Madinah begitu saja lah. Dipikir Suhaib gentar. Dipikir Suhaib cinta kepada dunianya. Dipikir Suhaib mau menjual agamanya. Rendah bagi Suhaib. Harta kan mereka dipandang rendah oleh Suhaib. Kata Suhaib, "Idza taraktu mali khallaitum sabili." Kalau aku tinggalkan semua hartaku, kalian biarkan aku keluar dari kota Mekah. Mereka pun serentak mengatakan, "Na'am ya." Hartamu kami sita, silakan kau keluar ke mana saja. Tapi kalau harta tidak, tinggalkan di sini. Suhaib tidak berpikir panjang, fataraka malahu muhajiran ila Allah wa rasuli. Suhaib meninggalkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berhijrah ke kota Madinah untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, firaran bi hadha ad-din wa hifadhan alayh. Beliau berlari, beliau keluar untuk menegakkan agama ini dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada secuilnya kita dengan para sahabat, ikhwan. Enggak bisa dibandingkan kita dengan pengorbanan mereka. Para sahabat musta'idun, mereka selalu siap untuk mengorbankan al-ghali wan nafis, segala sesuatu yang paling mahal sekalipun, bahkan diri mereka sendiri. Ini para sahabat. Kita disuruh datang ke majelis ta'lim, sekian ribu alasan. Yang satu mengatakan capek, yang satu mengatakan banyak repot di rumahnya, dan lain-lain. Yang diajak ta'awun, bagi yang memiliki harta kikir, yang diajak berta'awun untuk mengeluarkan idenya sombong, yang diajak berta'awun di dalam berdakwah ini dengan menggunakan tenaganya ogah, yang diajak untuk berta'awun dengan menggunakan doa saja yang paling minim, mereka sombong. Ini keadaan kaum muslimin. Para sahabat, mereka siap mengorbankan al-ghali wan nafis, apa yang mereka punya. Suhaib meninggalkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kabar itu sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Rabiha Suhaibun, rabiha Suhaib." Untung Suhaib. Suhaib mendapatkan laba jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Suhaib laba, Suhaib untung. Tidak hanya itu, diturunkan ayat, diabadikan di dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufun bil ibad." Dan di antara umat manusia mereka mengorbankan jiwanya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya. Mengorbankan jiwa mereka untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani hafizakumullah, setelah itu orang-orang Quraisy mengetahui ternyata di balik itu semua sudah adanya baiat yang mereka kecolongan antara Nabi dengan Ahlul Madinah. Maka mereka pun kali ini tidak tinggal diam dan akan berbuat sesuatu yang menjadi akhir dari sesuatu yang namanya Islam di kota Makkah. Mereka akan membumi hanguskan yang namanya Islam di kota Makkah. Maka mereka pun membuat muamarah, konspirasi. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul di Darun Nadwa, parlemennya orang-orang Quraisy, dewan perwakilan dari setiap kabilah. Mereka berkumpul di tempat tersebut, ijtima'un khatir, perkumpulan yang amat sangat berbahaya. Konspirasi atas Nabi alaihi salatu wasalam dan dakwah beliau. Yang mana di perkumpulan itu, kullun yudri bi ra'yihi, satu dengan yang lain mereka mengeluarkan usulan dan pendapatnya. Yang mana itu semua telah dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Dan mereka pada saat itu masih dalam keadaan berkumpul. Idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaktuluka au yukhrijuk. Orang-orang kufar mereka berbuat makar kepadamu. Di antara mereka ada yang ingin untuk memenjarakan engkau. Di antara mereka ada yang ingin membunuhmu. Dan di antara mereka ada yang ingin mengusirmu. Dan memang hak. Dan memang benar. Di perkumpulan tersebut satu mengatakan, nasjunuhu wa nahbisuhu hatta la yasal ilaihi ahad. Kita kerangkeng. Kita penjarakan Muhammad alaihi salatu wassalam, agar tidak ada satupun yang bisa sampai dan bertemu dengan beliau. Ini satu orang mengulakan usulan. Kabilah yang lain, bal nanfi wa nukhrijuhu min Makkah. La, akan tetapi kita keluarkan, kita usir dari kota Makkah, terserah dia mau kemana. Dua usulan ini tidak memuaskan kabilah-kabilah yang lain. Sampai datangnya alaihi la'natullah Abu Jahal Amr ibn Hisham. Dia mengatakan, nakhtaru min kulli qabilatin syaban wa nu'tihi sayfan salta. Kita ambil setiap kabilah para kesatria. Kita ambil setiap kabilah para pemuda. Kita berikan kepada dia pedang yang kuat, pedang yang tajam. Wa yadribuna Muhammadan darbata rajulin wahid. Kemudian mereka membunuh Nabi alaihi salatu wassalam dengan masing-masing menusukkan pedang dengan sekali tebasan. Dan diikuti seluruh kabilah, utusan-utusan mereka. Saya tafarrak damuhu, kata dia. Yang mana dengan itu darahnya Muhammad alaihi salatu wassalam akan tersebar ke seluruh kabilah. Tujuannya apa? Supaya Bani Hashim tidak bisa untuk meminta qisas karena banyak yang membunuh, dan tidak akan bisa untuk mengadakan pertempuran dengan kita karena jumlah kita lebih banyak. Ujung-ujungnya apa? Fatardha bidiyah. Mereka akan terima dengan tebusan. Wa nadfa diyata. dan kita akan bayar tebusannya. 100 unta gampang. Kita tebus selesai. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah subhanahu wa ta'ala yang membatalkan makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya penggagal makar mereka. Dan Nabi alaihi salatu wasalam di rumahnya dikabarkan melalui wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pada saat itu sedang di darun nadwa. Dan Nabi alaihi salatu wasalam keluar dari rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq fi waqti dhahira, di waktu siang hari, di waktu zuhur siang bolong, terik matahari yang amat sangat menyengat. Abu Bakar melihat Nabi alaihi salatu wasalam pada waktu yang tidak biasa Nabi alaihi salatu wasalam mengunjungi Abu Bakar, bukan kebiasaan Nabi. Dan Abu Bakar memiliki firasat, ini pasti ada sesuatu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ma jaa bika illa amrun azim. Engkau tidak datang ke sini ya Rasulullah di waktu ini melainkan engkau membawa perkara yang besar. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, qad udhina li bil khuruj. Wahai Abu Bakar, aku telah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keluar dari tempat ini. Aku diperintahkan untuk berhijrah. Aku diperintahkan untuk keluar dari kota Makkah, tempat kelahiran beliau, ikhwan. Tempat tinggal beliau, tempat yang paling beliau cintai, tempat yang paling dicintai pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berat manusia. Qad udhina li bil khuruj. Ya Abu Bakar, aku diizinkan untuk keluar dari kota ini. Abu Bakar As-Siddiq, istrinya bukan satu. Abu Bakar As-Siddiq, anaknya tidak sedikit. Abu Bakar As-Siddiq punya sekian istri dan memiliki anak yang banyak. Dan orang-orang kufar Quraisy memusuhi Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasalam tidak banyak pertimbangan, Abu Bakar mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, as-suhbatu suhba was-suhbatu suhba was-suhbatu suhba. Demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu hai Rasulullah, aku menjadi kawanmu, aku menjadi temanmu, aku sahabatmu, dan aku yang akan menemani engkau, aku akan berjalan bersamamu. Tidak banyak pertimbangan. Inilah As-Siddiq. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Bahkan beliau mengatakan, fakhud ihda rahilataihi hatain. Wahai Nabi, ambil satu di antara dua unta yang engkau sukai. Pilih satu di antara dua unta ini, mana yang engkau sukai, ambil. Maka secepatnya mereka pun bergegas. Fajahazaha Asma ahsan al-jihaz. Kemudian putri Abu Bakar Asma menyiapkan perbekalan secara cepat, sampai-sampai merobek dua kainnya yang digunakan untuk mengikat perbekalan Nabi alaihi salatu wassalam dan ayahnya. Yang dari kisah ini kemudian Asma diberikan julukan sebagai apa? Dhatu an-nitaqain, yang memiliki dua kain yang disobek. Dhatu an-nitaqain, diperuntukkan untuk mengikat perbekalan Nabi alaihi salatu wassalam dan sahabatnya Abu Bakar. Maka mereka pun keluar berdua. Dan orang-orang kufar Quraisy sibuk dengan rapatnya, tidak diketahui oleh mereka. Dan Nabi alaihi salatu wassalam wada'a khuttatan azimah. Nabi alaihi salatu wassalam beliau menggunakan strategi yang amat sangat jitu, menunjukkan pintarnya Nabi SAW. Nabi tidak langsung keluar dari Mekah menuju ke kota Madinah. La, akan mudah bagi orang-orang kufar Quraisy untuk mengejar beliau. Apa yang beliau lakukan? Keluar ke Jabal Thur, ke Gunung Thur, yang tidak begitu jauh dari kota Mekah kalau dibandingkan ke Madinah. Beliau berangkat ke Gunung Thur, ingin bersembunyi di sana sambil melihat bagaimana perkembangan kufar Quraisy di kota Mekah. Dan pada saat itu Nabi SAW membayar Abdullah ibn Uraiqit sebagai penunjuk jalan, yang mana pada saat itu Abdullah ibn Uraiqit musyrikun kafir, dalam keadaan musyrik dan dalam keadaan kafir. Wa kana khirifan mahiran ya'riful masalik wa turuk ila al-Madinah. Abdullah ibn Uraiqit ini orang yang jitu dan hafal jalan-jalan menuju ke kota Madinah, baik jalan tikusnya maupun jalan umumnya di padang pasir. Abdullah ibn Uraiqit ini orang yang faham. Oleh sebab itu dibayar oleh Nabi SAW dan dipercaya oleh beliau. Nah, di sini ikhwani hafizakumullah, kita dapat mengambil faedah dari sirah Nabi SAW. Di antaranya bahwasanya bagi seorang muslim boleh beristianah kepada orang-orang kafir, boleh meminta pertolongan kepada orang-orang kafir apabila manfaat itu kembali kepada kaum muslimin. Sebagaimana Nabi SAW mengambil Abdullah ibn Uraiqit di saat apa, permusuhan yang sengit orang-orang musyrik kepada Nabi SAW, mestinya beliau tidak mengambil karena keadaannya genting. Akan tetapi Nabi masih mengambil Abdullah ibn Uraiqit karena kenapa? Amanatnya. Sehingga tidak mengapa bagi seorang muslim meminta pertolongan kepada orang kafir apabila amanat terpercaya. Dari sini ikhwani hafizakumullah, di dalam muamalah kita sehari-hari, apabila dalam satu tempat kita mendapatkan dua dokter, satu muslim, satu masih, atau satu muslim, satu Yahudi, atau satu muslim, satu musyrik, dan musyrik atau Yahudi atau Nasrani ini dari sisi ilmunya lebih pintar, mungkin spesialis, dan jam terbangnya lebih banyak, lebih tinggi. Yang muslim ini ya tidak begitu, mungkin bisa dikatakan baru, dan ilmunya tidak sebanding dengan orang ini, dan dia amanat, bisa diambil perkataannya. Maka ini tidak masalah, sebagaimana Nabi SAW mengambil Abdullah ibn Uraiqit. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah, berkata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Bada'i Al-Fawaid, beliau berkata ketika sampai pada kisah di atas, kisahnya Abdullah ibn Uraiqit diambil oleh Nabi, kata Ibnu Al-Qayyim, wa fihi dalilun ala jawazir ruju'i ilal kafir. Dan dari kisah di atas, kata beliau, merupakan dalil bolehnya kita merujuk kepada orang kafir fi tibbi wal kuhli wal adwiyati wal kitabati wal hisab. Kata Ibnu Qayyim, baik di dalam pengobatan atau membuat celak, kata beliau, atau membuat obat, atau menjadi juru tulis, atau menjadi orang yang ditugaskan untuk menghitung. Sekali lagi, apabila orang tersebut amin, dapat dipercaya. Begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, yang mana fatwa ini dinukil oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Idza kana al-Yahudi aw an-Nasrani khabiran fi at-tibb wa kana thiqatan 'inda an-nas." Apabila ada Yahudi dan apabila ada Nasrani, dan dia khabir, memiliki ilmu, memiliki pengalaman di dalam kesehatan, pengobatan, kedokteran, wa thiqatan 'inda an-nas, dan dia ini orang yang bisa dipercaya di hadapan umat manusia, kata Syekhul Islam, yajuzu an yastatibba lah kama yajuzu an yuaddiahu fi mal, maka boleh untuk berobat kepada mereka sebagaimana boleh untuk meletakkan uang titipan kepada orang-orang Yahudi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ahli al-kitabi man in ta'manhu bikintarin, madza ikhwani? Yu'addihi ilaik." Di antara ahlul kitab Yahudi, kalau kamu menitipkan uang yang banyak, mereka jaga amanat tersebut dan mengembalikan kepada engkau. Dalam Al-Qur'an disebutkan, orang-orang Yahudi di antara ahlul kitab, kalau kalian menitipkan uang yang banyak, mereka jaga amanat tersebut di antara mereka. Sekali lagi, apabila amanah. Dan ini pula merupakan fatwa Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam liqa al-bab al-maftuh, ketika ditanya seorang wanita muslimah ingin berobat kepada dokturah, dokter dari kalangan orang-orang Nasrani perempuan, maka kata beliau, la ba'sa bidzalika idza kanat thiqatan, tidak mengapa apabila perempuan itu dapat dipercaya. Kemudian Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan satu dalil sebagaimana yang telah kita kisahkan di atas, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam mengambil Abdullah ibn Uraiqit untuk berjalan menuju ke Jabal Thur. Kemudian akan terjadi beberapa perkara-perkara yang akan menjadikan patokan untuk munculnya dan tersebarnya Islam, dan begitu pula bagaimana kegilaan orang-orang kufar ketika melihat bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam sudah keluar dari kota Mekkah, yang membuat rencana mereka yang sudah diatur secara matang berantakan begitu saja. InsyaAllah ta'ala kita akan jelaskan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Ila huna walhamdulillah.